Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kembali kita bertemu pada bulan yang agung dan mulia ini, di bulan suci Ramadan, untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini dapat memberikan banyak manfaat kepada kita, terutama sekali di dalam kehidupan kita insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat 145 surat An-Nisa juz keempat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Para pendengar RRI rahimakumullah, kembali pada ayat 145 ini Allah membicarakan tentang bagaimana konsekuensi buah dari perbuatan orang-orang yang munafik, yaitu Allah akan tempatkan mereka di dalam neraka, dan itu pun di tempatan yang paling bawah, di kerak nerakanya. Fiddarkil asfali. Fiddarkil asfali minan nar. Pembicaraan tentang munafik ini sudah dimulai dari ayat 142 pada pembahasan terdahulu, dan 4 ayat sampai ayat 145 ini semuanya membicarakan tentang bagaimana tipologi, karakter, dan juga akibat dari perbuatan nifak yang dilakukan oleh seseorang. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan orang-orang munafik ini ke dalam neraka pada saat mereka tidak juga sadar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Tingkatan paling bawah dari neraka. Yang paling bawah sekali apa? Yang paling bawah sekali itulah orang-orang kafir yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kayu bahan bakar api neraka itu. Jadi benarlah sebagaimana yang telah diterangkan oleh para asatiz kita terdahulu, bahwa beda antara orang mukmin dan orang kafir itu tipis sekali, dan orang-orang munafik itu lebih dekat kepada orang-orang kafir. Jadi, orang kafir kayu bakar. Orang kafir kayu bakar. Kemudian lapisan terbawahnya setelah munafik. Setelah ya, munafik. Ya, lapisan setelah kayu bakar itu itulah tingkatan orang munafik. Yang jelas di dalam ayat 145 ini Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bersifat nifak, orang-orang yang berusaha untuk mengelabui Allah dan merasa dia mengelabui oleh Allah, mengelabui Allah, maka orang seperti ini akan kalah di dalam kehidupannya. Akan kalah di dalam perjalanan kehidupan dunia, dan terutama sekali akan kalah ketika dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sifat nifak tidak akan memberikan keuntungan kepada seorang mukmin, akan tetapi hanya membuat dia celaka, celaka di dalam kehidupan dunia dan celaka di dalam kehidupan akhirat. Ya, mungkin ini prolog singkat dari saya. Bersama kita di studio sudah hadir para asatiz dari tim Safir Al-Azhar, ada Dr. Sofyan, Ustaz Zainal Arifin, dan Ustaz Ardiansah yang kita harapkan masukannya. Silakan, Ustaz. Ya, saya melihat di bulan suci Ramadan ini banyak ayat suci Al-Quran itu tidak menceritakan tentang rukun Islam yang lima. Yeah. Bahkan beberapa hari yang lalu, sekarang yang akan datang, masih menceritakan tentang bahaya kemunafikan dan jangan ambil wali dari orang yang munafik. Mungkin Ustadz bisa melihat bagaimana hubungan wali pada ayat 144 yang dilarang untuk diambil dari orang kafir kalau benar-benar kita beriman, dengan kemunafikan pada ayat 145 dan ayat sebelumnya. Iya. Yeah. Menarik sekali, saya menyaksikan di sini bahwasanya hubungan kemunafikan itu, hubungan kemunafikan tidak disebutkan pengaruhnya di dunia. Iya. Karena mungkin orang munafik bisa sukses di dunia. Benar sekali. Kenapa tidak disebutkan innal munafiqina, fi su'ubatil hayat, fi dunia, akan gagal, susah di dunia. Tidak disebutkan. Iya. Tapi fi darkil asfali minan nar. Iya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada disebutkan di sini nar, ya. Neraka. Akhirat, ya. Di akhirat ada kategori akhirat. Karena mungkin ada peluang selama orang mukmin yang istiqamah itu hidup terus berhadapan dengan orang munafik, mungkin orang munafik ini lebih sukses. Iya. Dari segi duniawi. Iya, benar sekali. Dari segi posisi, jabatan. Berarti ketika orang mukminin berhadapan orang dengan munafikin, kita tidak bisa berhitung kalkulasi untung rugi dunia. Benar. Berarti harus apa namanya? An-nar atau al-jannah. Bagaimana kira-kira ini? Iya, saya melihat seperti Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan tadi menarik untuk kita kaji. Tapi kalau kita berangkat daripada kisah-kisah perjalanan Rasulullah dan juga para sahabat, ternyata orang-orang munafik adalah orang yang tidak punya posisi di dalam kehidupan mereka. Iya. Pernah pada suatu ketika ada serombongan orang-orang munafik yang datang kepada kafir Quraisy. Mereka mencoba untuk membujuk, untuk menghancurkan Rasulullah SAW. Akan tetapi apa jawaban dari orang-orang kafir ini, orang kafir Quraisy? Bahwa mereka mengatakan, kamu mencoba untuk membujuk kami menghancurkan Muhammad, kenapa kamu tidak sendiri yang menghancurkannya dari dalam? Dan seandainya pun kami hancurkan nanti, iya, apa jaminan bahwasanya kami akan bisa mendapatkan kemenangan untuk itu? Iya, kalau kamu saja berani untuk membelot dari Muhammad, tentu saja kami adalah orang yang lebih besar kemungkinan untuk kamu belok daripada Nabi Muhammad SAW. Atau dalam ayat ini ada Allah ingin menggambarkan kepada kita eksplorasi akhirat. Iya. Benar. Dalam konteks keduniaan, bahwasanya eksplorasi akhirat terhadap orang-orang munafikin itu akan berada fid darkil asfali minan nar, dan kita harus mengatakan eksplorasi akhirat ini berhadapan dengan mereka. Iya. Saya kira begini, yang menarik adalah bahwa ketika ayat ini tidak menjelaskan bagaimana ketidaksuksesan itu terjadi di hari akhirat, itu untuk menunjukkan bahwa itu akan besar sekali kemungkinannya ketika seorang munafik menjalani kehidupan dirinya. Di akhirat saja dia tidak berhasil, walan tajidalahum nasira, kata Allah. Kamu tidak akan mendapati bagi mereka itu seorang penolong pun. Allah saja sudah berlepas diri daripada orang-orang munafik di dalam kehidupan akhirat. Atau apa dari ini? Sisi lain begini, ketika al-munafiqin berhadapan dengan al-mu'minin, ya, al-munafiqin berhadapan dengan al-mu'minin, maka cara mu'minin menghadapi al-munafiqin itu bukan dengan cara-cara orang munafik. Benar sekali. Jadi orang mu'min menghadapi orang munafik, jangan gunakan segala cara munafik. Iya. Kita akan kalah. Tetapi kalau kita mukmin menghadapi munafik, ya dengan cara iman. Iya. Pada iya. Allah Rasul, baru terbuka nasir. Jadi nasira baru dapat nasira, pembantu. Saya lebih identik kalau nasira, pembantu-pembantu orang mukmin itu yaitu malaikat. Hah? Pembantu-pembantu kita di dunia ini. Ya, apa yang tadi Ustaz jelaskan itu betul. Karena memang itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Artinya, Rasulullah tetap mempergauli mereka itu sebagaimana orang-orang mukmin. Rasulullah tidak pernah menghina mereka. Rasulullah tidak pernah memanggil mereka dengan sebutan orang-orang munafik. Munafik, tetap orang-orang munafik ini dianggap sebagai orang mukmin. Kenapa ini dilakukan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah ingin menyadarkan mereka. Begitu perbuatan mereka yang tidak baik mereka lakukan sebegitu besar, akan tetapi tetap Rasulullah mempergauli mereka itu dengan cara yang baik, cara beriman, ya, cara yang cara beriman. Munafik. Terkadang ada keputusasaan kita orang mukmin menghadapi munafik ini, sehingga kita menghadapi munafik dengan cara yang keras, kemunafikan. Iya, iya, itu menariknya ketika terjadi kemenangan Islam di Turki. Kemenangan Islam itu kita menemukan baru-baru ini. Baru-baru ini, ya. Kita menemukan bahwa orang Islam sendiri yang mengatakan, saya tidak setuju dengan pemimpin yang ada sekarang. Kenapa? Karena istrinya pakai jilbab. Hanya karena istrinya pakai jilbab saja, orang Islam sendiri sudah mengucapkan kata-kata kemunafikan tadi. Iya. Jadi ada pemimpin yang munafik, ada juga rakyat yang munafik. Oh, rakyat munafik. Nah, menjadi mengkristalnya kemenangan kemunafikan karena dua-duanya sudah bersekongkol. Munafik kuadrat. Munafik kuadrat. Bisa Arif mungkin bisa menambahkan? Ya, kalau saya melihat dari ayat ini malah sebaliknya, Ustaz. Sebaliknya. Iya. Artinya kalau tadi kita membicarakan bahwa orang munafik itu akan selalu sukses di dunia ini dan mereka hanya bisa diberikan sentuhan neraka, malah sebaliknya. Saya melihat di sini bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid dharikil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira? Karena memang sudah tidak ada lagi hal yang dapat menyentuh mereka kecuali adalah ancaman neraka, kecuali api. Api, kecuali ancaman neraka, dan itu memang tidak bisa dibuktikan di dunia tetapi nantilah di akhirat begitu. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang munafik itu memang sudah buta dari awalnya. Jadi orang munafik ini kalau kita lihat sebelum-sebelumnya sifat-sifat hewan itu lebih melekat pada diri mereka daripada sifat-sifat manusia itu sendiri. Ini sebenarnya dalam beberapa buku yang lain, Syekh Mutawalli Sa'rawi mengatakan an-nar itu api, dan sekecil-kecil api itu tidak pernah tenang. Korek api, lilin, walaupun kecil apinya, tapi apinya itu apa? Tidak pernah tenang. Liuk-liuk, ya. Tidak pernah tenang. Ya? Kalau ada angin tuh boleh. Enggak ada angin pun tetap. Jadi munafik ini sebetulnya identik dengan nar, konsep yang tidak pernah tenang, gelisah terus. Gelisah terus. Kejiwaannya panas, tidur tidak enak, mungkin dia sukses di dunia. Ya, mungkinlah itu yang dibahasakan di ayat sebelumnya, muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Artinya begini, Allah ingin menggambarkan kalau memang juga mereka tidak paham dengan ketidakjelasan mereka di dalam kehidupan dunia ini, maka Allah pasti akan menimpakan mereka azab yang besar di hari akhirat nanti. Kalau mereka tidak paham juga. Kenapa? Karena tidak akan ada orang yang sukses pada saat dia ragu-ragu di dalam kehidupannya. Dan kita harus sukses. Kita harus kita tahu bahwasanya kesuksesan kita menghadapi orang munafik bukan dengan cara munafik, tapi dengan cara iman. Dan kita yakini ketika kita menghadapi munafik dengan cara iman, dia itu tambah gelisah. Iya. Tetapi kalau kita menghadapi munafik dengan cara munafik, pada saat itu mereka akan menang. Oh, samanya cara kami gitu. Kalau saya melihat bahwa orang munafik ini tak pernah sukses, itu permasalahan. Iya. Orang munafik ini tidak pernah sukses. Mungkin di dalam pandangan manusia seakan-akan mereka tenang, tetapi mereka tidak tenang. Tidak tenang. Begitu. Seperti karena, konsep api tadi. Iya. Yeah. Karena seperti Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam ayat 142 dan 43 yang kita bahas yang lalu, mereka kalau berbuat itu tidak karena ketenangan diri, tapi karena ada motivasi yang lain. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindah dari satu prinsip kepada prinsip yang lain, begitu. Artinya walaupun kelihatannya seakan-akan mereka tenang, sebenarnya mereka tidak tenang. Seakan-akan mereka sukses, pada prinsipnya mereka tidak sukses. Kita banyak melihat orang-orang yang melandasi kehidupannya itu dengan kebohongan, maka itu akan akhir-akhirnya dia akan hancur. Dihancurkan oleh waktu atau dihancurkan oleh apa yang dia katakan sendiri, begitu. Inilah yang menjadi catatan penting saya rasa bagi pemimpin-pemimpin dimanapun dia berada, apakah dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, yaitu di dalam keluarga masing-masing, janganlah menjadi orang munafik. Karena orang yang munafik itu tidak akan pernah sukses. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan akan kembali kepada dirinya sendiri. Mengapa orang tidak lagi mempercayai banyaknya pemimpin bangsa? Itu karena apa yang dia ucapkan itu tidak diawali atas kesadaran keagamaan, tetapi dia dasari karena itu tadi, karena kemunafikan. Iya. Bagaimana dia dapat menjadi orang yang sukses walau harus dengan berbohong? Makanya benar sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi, orang munafik itu tidak akan pernah sukses, tetapi dia akan letih menghadapi segala permasalahan dalam kehidupannya. Iya. Iya, itu berangkat daripada muzabzabin tadi, Ustaz, ya. Ragu-ragu di dalam kehidupan. Sudah hidup itu singkat, malah ditambah dengan keragu-raguan. Tapi di sini saya melihat kenapa dipilih kalimat nasira. Iya. Walan tajida lahum nasira. Bukan disebut walan tajida lahum munqiza. Penyelamat. Mereka kan dalam apa? Fidarkil asfali minan nar. Tetapi disebut walan tajida lahum nasira. bukan walan tajidalahum munqiza. Karena saya melihat di sini ada kaitannya dengan ayat 144 bercerita tentang aulia. Aulia sebagai, sebagai penolong. Yeah. Jadi mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan di dunia ini nanti adanya penolong, nanti di akhirat juga begitu, ada yang menolong mereka, padahal mereka tidak akan menjumpai penolong itu tadi. Penolong sejati ya. Iya. Atau saya melihat bahwa ini penolong tidak harus di akhirat. Di dunia di pun di sini. Karena apa? Karena memang orang munafik itu akan berhadapan dengan munafik juga rupanya. Ketika ada masalah, kita akan menemukan ketika munafik sahabat munafik setia itu terletak pada waktu kita duka. Mm-hmm. Ketika senang itu sangat mudah kita menemukan sahabat. Yeah. Semua akan menjadi sahabat kita. Tapi begitu kita duka, itulah sebenarnya teman setia. Munafik tidak memiliki itu. Dia taunya seperti lalat. Begitu ada kenikmatan, dia pasti dekat. Lalat itu ada makanan, dia dekat. Tapi ketika ada musibah, dia lari. Gitu. Nah, inilah munafik tadi. Sehingga kenapa Nasiro ini sangat identik dengan kemunafikan tadi. Yeah. Di akhirat dia sebagai nar. Mm-hmm. Di dunia dia tidak memiliki teman sejati. Tidak memiliki teman sejati. Yeah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kajian kita pada subuh yang berbahagia ini sungguh sangat menarik karena sudah menuntaskan berbagai permasalahan, terutama sekali tentang pembahasan munafik yang kita bahas dari ayat-ayat sebelumnya. Yang jelas pada intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kekalahan yang akan diperoleh orang munafik di akhirat nanti, dan itu juga akan berimbas di dalam kekalahan mereka di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena di akhir ayat Allah mengatakan walan tajidalahum nasira, tidak akan pernah orang-orang munafik itu mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka, tidak di dalam kehidupan dunia, tidak juga di dalam kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia ini dari berbagai aspek dan sisi kehidupan ya, tidak akan pernah ada orang yang mau untuk menolong dirinya, karena mereka sendiri tidak berbuat berdasarkan keinginan kemaslahatan, akan tapi berdasarkan keinginan kepentingan pribadi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya. Mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Ahmad Perdana Indra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Begitu juga dengan para asatiz kita, Ustaz Jainal Arifin, Ustaz Ardiansa, dan Dr. Sofyan. Dan kami akhiri saja kajian pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.